apa sih sengaja sampean mana si bunga? Hati penasaran kekasih karunia, apa sih sengaja sampean mana si bunga? Ora kejagaan.